Radio, Ardent for All, here to connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda dan selamat malam Jumat. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di malam Jumat ini dengan cerita-cerita pilihan dari insan muda yang sudah mengirimkannya kepada tim Nightmare Side. Dibasta mewakili tim Nightmare Side mengucapkan selamat tahun baru 2024, dan semoga di tahun yang baru ini kita bisa diberikan kesempatan kembali untuk bertemu bersama insan muda pendengar setia Nightmare Side. Namun sayangnya di malam hari ini kita belum bisa berinteraksi secara langsung di room 159 karena satu dan lain hal. Yang jelas pasti akan ada kesempatan untuk tim Nightmare Side bahkan mendatangi tempat-tempat kamu dimanapun kamu berada yang mempunyai cerita atau mitos yang akan sangat menarik untuk dibahas. Seperti tahun lalu kita berkunjung ke daerah Batu Nunggal, Arcamanik, bahkan di Balai Endah, tidak menutup kemungkinan tempat kamu selanjutnya. Jadi jika kamu berkenan dan bersedia didatangi oleh tim Nightmare Side untuk mendengarkan bersama di sana dan mengeksplor sedikit tempat-tempat yang menarik yang ada di tempat kamu, kamu boleh memberitahukannya kepada tim Nightmare Side melalui email ke nms@ardenradio.com atau mungkin bisa via DM Instagram @ardenradio atau @nightmareside_id. Di tahun 2024 ini semoga Nightmare Side masih selalu bisa memberikan sajian-sajian mistis yang menarik untuk didengarkan. Mungkin bisa menginspirasi teman-teman lebih waspada dalam segala hal. Karena apapun yang diceritakan malam hari ini, percayalah, ini bisa terjadi pada siapapun. Bahkan tidak menutup kemungkinan jika malam hari ini pun kamu akan mendapatkan interaksi yang membuat bulu kuduk kamu berdiri ketika mendengarkan Nightmare Side malam ini. Maka dari itu ingat, jangan mendengarkan Nightmare Side ini sendirian. Cerita pertama, kedua dan ketiga malam hari ini pun akan ada yang temanya liburan akhir tahun. Ada juga yang bertema liburan ke sebuah pantai dan hal-hal yang sebenarnya sangat dekat dengan kita. Apakah kamu sudah siap mendengarkan Nightmare Side malam hari ini? Pastikan kamu tidak sedang sendirian. Selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua di Nightmare Side Ardan Radio. Ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. aku akan menceritakan sebuah pengalaman yang pernah aku alami ketika aku berkunjung ke salah satu pantai di Jawa Barat. Cerita ini berawal dari kelulusan sekolah. Saat itu ada acara perpisahan sekaligus liburan. Tujuannya adalah ke pantai yang ada di Jawa Barat itu. Kurang lebih 2 hari 1 malam kami akan menghabiskan waktu di sana. Setelah semuanya dipersiapkan, kami pun berangkat dengan menggunakan satu bis. Sekitar 40 orang siswa-siswi, ada 4 orang guru pendamping juga yang ikut saat itu. Dari Bandung menuju lokasi pantai itu, ya lumayan cukup jauh. Kurang lebih 6 jam perjalanan. Dan pada akhirnya kami sampai di pantai itu. Sekolah menyewakan kami sebuah penginapan. Kami mulai menempati kamar yang sudah disediakan. Satu kamar diisi oleh 5 orang yang sudah terdaftar. Dan lokasi penginapan ini tidak jauh dari pantai. Ya, sekitar 400 meter dari lokasi pantai. Di hari pertama aku berada di pantai itu, semuanya berjalan sangat menyenangkan. Tidak ada kendala, tidak ada yang aneh-aneh. Sampai saat itu temanku mengajakku untuk melihat matahari terbit. Tapi aku tidak ikut, karena aku lebih memilih berenang di pantai. Aku pun menghabiskan waktu berenang di pantai itu. Sampai ketika aku sedang berenang, aku menemukan sesuatu. Kulihat ada seekor ikan yang terdampar di pasir pantai. Ukuran ikannya lumayan cukup besar. Tapi aku belum pernah melihat ikan itu. Jenis apa ini? Kulihat giginya runcing. Ada 1 sirip di bagian atas dan 1 sirip di bagian pinggirnya. Warna ikannya berwarna putih. Dan nampak sudah mengeras karena sudah menjadi bangkai bakar. Baunya pun sangat menyengat. Aku pun segera meninggalkan ikan itu dan kembali ke penginapan. Malam pun tiba. Saat itu sekolah mengadakan acara karaokean dan mengumumkan hasil kelulusan. Ketika itu teman-temanku sudah tidak ada di kamar. Sepertinya mereka sudah berpencar, sana kemari bermain. Karena ini hari terakhir aku berada di pantai itu, aku memutuskan untuk menghabiskan waktuku lagi menikmati laut. Kembali ke area pantai untuk berenang. Aku berjalan menyusuri pantai. Kulihat suasana pantai saat itu bisa dibilang sangat ramai dengan orang-orang yang berenang dan bermain di area pantai. Ombak saat itu lumayan cukup besar. Aku sempat bermain dengan ombak itu. Beberapa temanku pun ada di sana, terlihat sedang bermain. Sudah main bola, voli, berlarian. Sampai dari kejauhan, ombak mulai datang. Aku bersiap di posisi menerjang ombak itu sambil berenang. Sampai ketika ombak menerjang dan aku kembali ke sisi pantai. Kulihat kondisi pantai tiba-tiba kosong, sepi. Ini kayaknya ada yang aneh deh. Dari ujung pantai kulihat tidak ada satu orang pun di sana, kecuali aku. Beberapa waktu sebelumnya kulihat banyak teman-temanku di sana, bahkan orang-orang lain, tukang jualan, semua ada di sana, tapi kenapa sekarang kosong? Pantainya kosong. Aku mulai panik dan berteriak memanggil teman-temanku. Jawaban sama sekali. Tidak ada orang di sana. Aku terus berjalan mengitari pantai sambil mencari. Sampai aku lihat seorang perempuan sedang duduk jongkok di tepi pantai. Aku pun berlari menghampiri perempuan itu karena penasaran apa yang kualami ini. Sampai di dekatnya, aku mulai bertanya. Punten, teh, bade tumaros. Iya, nah hanya tiba-tiba sepi di dia teh. Janten tayang jalmina, tadi masa rame teh. Begitu tanyaku. Aku bertanya, kenapa di sini tiba-tiba sepi padahal tadi banyak orang? Namun perempuan itu tidak membalas ucapanku. Masih terlihat jongkok, terdiam. Sekali lagi ku coba bertanya padanya, tapi sama sekali tidak ada jawaban. Perempuan itu terlihat jongkok, memang menunduk hingga tidak bisa kulihat wajahnya karena tertutupi oleh rambutnya. Mungkin dia sedang tidur kali ya, jadi tidak merespon. Sampai akhirnya aku pun coba menepuk bahunya. Astaga. Perempuan itu tidak mempunyai wajah. Mukanya rata. Tidak ada mata, hidung, mulut. Melihat itu kontan, aku langsung berlari sekencang mungkin. Apa ini hanya alusinasiku? Tapi perempuan bermuka rata itu benar-benar nyata. Aku coba berlari ke arah penginapan untuk memastikan sesekali ku tengok ke arah belakang. Dan sosok perempuan itu masih ada. Namun kali ini terlihat sambil melambaikan tangan ke arah anak. Aku terus berlari sampai akhirnya aku sampai di penginapan. Dan ketika sampai di penginapan, aku melihat kembali teman-temanku sedang berkumpul, packing, dan bersiap pulang. Aku hanya bisa terdiam apa yang kualami tadi. Ketika aku keluar lagi dari penginapan dan melihat ke arah pantai, pantainya ramai. Tidak seperti sebelumnya aku lihat. Lalu tadi aku dibawa kemana? Temanku sempat bertanya aku kemana saja. Aku tidak langsung ceritakan pada mereka. Dan tak lama kami pun pulang ke Bandung. Sampai di Bandung, aku jatuh sakit. Kepalaku pusing seperti mau pecah. Badanku panas sangat berat. Untuk mengangkat badanku berdiri pun rasanya sangat menyakitkan. Karena sudah seminggu lebih aku tak kunjung sembuh. Akhirnya orang tuaku membawa aku ke ahli spiritual. Karena seperti ini non medis. Setelah diperiksa, ternyata benar ada satu sosok perempuan yang ikut denganku. Aku ketempelan. Segera aku pun dibersihkan. Ahli spiritual itu pun bertanya padaku, aku dari mana dan kenapa ini bisa terjadi. Aku pun ceritakan apa yang kualami di pantai itu. Sampai akhirnya mungkin salah satu hal yang ku lupa memang adalah berdoa dan minta izin sebelum bermain di pantai itu. Tidak pernah tahu apa yang akan kita lalui, temu Namaku Salma. Cerita ini terjadi ketika aku duduk di bangku SMA kelas 11 2 tahun yang lalu. Aku sekolah di salah satu SMK pariwisata di kota Bandung. Waktu itu salah satu event terbesar di sekolahku telah selesai, yaitu MPLS atau sering disebut dengan masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan event selanjutnya adalah pensi. Aku jadi salah satu pengurus OSIS yang aktif di sekolahku. Jadi sebelum event pensi dimulai, aku pasti disibukkan dengan rapat kepengurusan OSIS untuk keberlangsungan acara. Rapat pertama pun dimulai. Aku dan teman-teman pengurus lainnya pun sudah siap berada di ruang OSIS. Rapat berjalan dengan biasanya. Sampai tak terasa, waktu telah menunjukkan jam 4 sore. Setelah selesai rapat, kami pun pulang. Seperti biasa, aku biasanya pulang bersama Sarah, temanku, karena rumah kita satu arah. Sesaat sebelum pulang, Sarah meminta izin ke toilet sebentar. Aku menunggunya di depan ruang OSIS sambil membuka handphoneku. Sampai ketika aku sedang menunggu, terdengar suara gaduh di dalam ruang OSIS. Siapa sih? Penasaran, aku pun melihat ke dalam ruangan itu. Dan tidak ada siapa-siapa. Mungkin aku salah dengar. Aku membalikkan badanku dan baru saja berbalik. Astaga. Sontak aku menengok lagi ke dalam ruang OSIS itu. Karena sangat jelas sekali aku mendengar teriakan. Mataku langsung menerawang ke setiap penjuru ruang OSIS yang tidak terlalu besar itu. Semuanya terlihat. Dan jelas tidak ada siapa-siapa di sana. Aku mundur perlahan-lahan. Hingga langkahku terhenti ketika, ya Tuhan, aku merasakan ada seseorang di belakangku. Dan sebuah tangan menyentuh bahuku, menggenggamku cukup keras. Dan ketika aku berbalik, lo Asar, ngagetin aja. Ternyata itu Sarah, yang baru saja selesai dari toilet. Dia bertanya, aku kenapa seperti ketakutan? Aku pun tidak menceritakan apa yang terjadi. Keesokan harinya, rapat kedua pun dimulai. Karena 2 hari lagi, acara pensi akan digelar. Saat rapat, aku sempat meminta izin ke toilet untuk buang air. Aku berjalan menuju toilet ditemani Sarah. Entah kenapa, sekolahku saat itu sangat sepi. Padahal, ini baru jam 3 sore. Sesampainya di toilet, aku pun segera masuk. Dan Sarah menungguku di luar. Di toilet ini, ada 3 bilik toilet yang berjajar. Salah satunya tertutup, namun tidak rapat. Sepertinya ada orang. Setelah selesai buang air kecil, aku pun segera keluar. Samar, aku mendengar suara wanita. Suaranya terdengar dari arah salah satu toilet yang pintunya tidak tertutup itu. Dia merintih, menangis kesakitan. Aku pun terdiam sejenak. Siapa yang nangis? Penasaran, aku pun menghampiri asal suara itu. Kucoba perlahan membuka pintu yang setengah terbuka. Aku melihat helaian rambut yang berjatuhan di dekat pintu. Dan ketika aku buka, astaga, aku melihat seorang siswi yang sedang membelakangiku sambil menyisir rambutnya. Suara tangisan itu berasal dari wanita itu. Hey, kamu kenapa? Belum sempat dia menjawab, tiba-tiba saja Sarah memanggilku dari luar. Sal? Salma? Sal? Salma? Aku menengok sedikit ke arah pintu luar sambil membalas Sarah. Iya, sebentar. Dan ketika aku melihat kembali ke arah wanita itu, wanita itu sudah tidak ada. Dan helaian rambutnya pun sudah menghilang. Bulu kuduku langsung berdiri seketika. Kakiku lemas. Dan aku langsung melangkahkan kakiku keluar dari toilet. Sarah nampak bingung melihatku yang pucat ketakutan. Akhirnya, ia membantuku berjalan kembali ke ruang OSIS. Teman-temanku bertanya, aku kenapa? Apa aku sakit? Gak apa-apa guys, kayaknya gua kelelahan aja deh. Aku pun memutuskan untuk tidak menceritakan hal itu. Hari pun berlalu. H-1 pensi pun akan dimulai. Karena besok acara akan dimulai, otomatis pengurus OSIS kerja lebih keras untuk mendekor panggung, memasang tenda, dan lain-lain. Sampai ketika aku sedang mengecek kondisi panggung, dari kejauhan ku dengar suara teriakan yang sangat kencang sekali. Berasal dari salah satu tenda yang sedang dipasang. Refleks, aku pun berlari melihatnya. Dan ketika kulihat, ternyata kulihat Sarah tiba-tiba saja menggerakkan tangannya seperti menari-nari tarian khas daerah. Aku dan teman-temanku sontak kaget melihat kejadian yang dialami oleh Sarah. Sarah melenggak-lenggokkan badannya seakan dia pandai sekali menari mengolah tubuhnya itu. Matanya pun mulai melirik ke kanan dan ke kiri. Dan Sarah lantas berteriak-teriak dan matanya melotot ke arahku. Dia menunjuk-nunjuk diriku. Sarah sepertinya keserupan. Teman-temanku langsung memegangi Sarah dan kami membawanya ke ruang OSIS. Selagi yang lain mencari pertolongan, teman-temanku yang lain pun mencari pertolongan di sekitaran sekolah. Kondisi malam itu benar-benar berubah. Semua menjadi sangat mencekam. Hingga akhirnya ada salah satu warga sekitar yang menolong Sarah. Sampai akhirnya Sarah pun tersadar. Malam itu terpaksa kami semua pun menghentikan kegiatan dan memutuskan untuk melanjutkannya besok subuh. Sampai akhirnya kami mencoba meminta bantuan orang yang mengerti dengan hal-hal mistis. Dan setelah dicari tahu, ternyata ada salah satu sosok penunggu di sekolah ini yang tidak suka dengan kegiatan yang kami buat. Katanya dia tidak suka dengan keramaian yang ada di sekolah ini. Mendengar itu semua, aku langsung teringat dengan kejadian-kejadian yang aku alami sebelumnya. Apa semua itu adalah pertanda? Mungkin aku sudah diingatkan sejak jauh-jauh hari, namun aku tidak menyadarinya. Sampai akhirnya dengan terpaksa acara pun kami undur. Karena katanya jika kami terus memaksakan acaranya, bisa memungkinkan akan terjadinya keserupaan massal. Apalagi yang berkaitan dengan mistis, entah dalam kondisinya atau dalam situasinya, mungkin kita tidak ingin merasakannya sama sekali. Bagaimana tidak liburan yang seharusnya menyenangkan harus mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Bahkan tempat yang kita datangi biasanya tempat-tempat yang kita tidak pernah tahu ada cerita apa sebelumnya. Sedangkan euforia yang terjadi di pergantian tahun, biasanya kita melupakan hal seperti itu. Senang-senang sampai lupa untuk berdoa atau minta izin, atau setidaknya saling menjaga dengan apa yang ada di daerah itu. Jika kamu punya pengalaman serupa atau pengalaman lainnya yang berkaitan dengan hal-hal mistis seperti ini, kamu boleh kirimkan melalui email kita ke nms@ardanradio.com atau mungkin via WhatsApp di 0812-2011059. Insan Muda, beberapa cerita yang kita dengarkan mengawali tahun baru ini semoga bisa memancing kamu yang ingin sharing pengalaman seramnya. Dan tidak hanya akan dibacakan di on air, bahkan kamu juga bisa bertemu langsung di Masta dan bercerita langsung di Nightmare Side Testing Mystery yang tayang di YouTube channelnya Ardan Radio. Nightmare Side Testing Mystery di mana isinya cerita-cerita dari insan muda, kadang artis-artis, musisi-musisi yang punya pengalaman seram di situ. Bahkan kita juga bisa explore tempat kamu di Nightmare Side Docu Mystery. Kita mendokumentasikan tempat-tempat yang disinyalir penuh dengan misteri-misteri seperti itu. Boleh kamu kirimkan juga via email ke nms@ardanradio.com jika kamu ingin bercerita langsung atau memberikan rekomendasi tempat untuk tim Nightmare Side datangi. Nanti di Masta dan Kang Jeffrey akan hadir di sana untuk melihat situasinya seperti apa. Dan bahkan kamu pun bisa ikut in frame di YouTube channelnya Ardan. Nah, ini sebuah kesempatan satu frame barengan di Masa dan Kang Jeff di Nightmare Side itu bisa banget insan muda. Jadi boleh ya kamu kirimkan saja profil kamu. Atau jika sangat banyak peminatnya untuk Nightmare Side uji nyali, menguji keberanian, kita pun bisa mengadakannya kembali. Jadi boleh kamu kasih mungkin saran ya pada tim Nightmare Side, apakah perlu diadakan lagi uji nyali Nightmare Side-nya, dan seberapa berani nyali kamu untuk kita uji keberaniannya di tempat-tempat yang disiapkan oleh tim Nightmare Side. Ditunggu insan muda. Kita akan masuk ke cerita ketiga di Nightmare Side malam hari ini. Sakit adalah satu hal yang sangat-sangat tidak bisa diprediksi. Maka dari itu jaga kesehatan kamu. Jangan sampai ketika satu momen yang seharusnya dirayakan bersama-sama, kamu tidak ikut karena sakit. Dan bahkan yang lebih menyebalkannya lagi, ketika sakit kamu bertemu dengan mereka. Karena konon katanya frekuensi mereka itu lebih rendah daripada kita. Maka dalam kondisi yang tidak stabil, kita akan sangat-sangat mudah bersinggungan dengan mereka. Selamat mendengarkan cerita ketiga di Nightmare Side. Ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. bagaimana lagi kondisinya aku harus istirahat. Sedangkan keluarga aku berencana pergi liburan akhir tahun keluar kota. Awalnya aku ingin memaksa ikut, tapi setelah melihat kondisi yang sebenar-benarnya, sepertinya tidak mungkin. Dan liburan pun tidak mungkin dibatalkan, karena sudah bayar hotel mahal, ada beberapa tempat yang sudah dibooking. Ya, terpaksa. Mereka harus berangkat, sedang aku ditinggal di rumah untuk istirahat. Pembantuku pun sedang pulang ke rumahnya. Tidak ada yang menemaniku. Ibu sempat khawatir, apa aku perlu ditemani oleh saudara yang lain? Ku bilang boleh saja jika ada, tapi mengingat situasi saat itu malam tahun baru, waktunya tidak tepat. Ada salah satu omku, sebut saja dia Om Tegar. Dia bisa menemaniku, tapi di tanggal satunya, setelah malam tahun baru, dan itu pun setelah maghrib. Ya, tak apalah. Sehari dua hari sendiri di rumah tak masalah untukku. Singkat cerita, pagi itu tanggal 30 keluargaku berangkat. Kurang lebih mereka akan pulang di tanggal 4. Setelah mereka pergi, aku hanya bisa berdiam di tempat tidur, makan, minum obat, terbangun, menonton TV, sedikit berjalan ke ruang tamu, mencari cemilan ke dapur, main PS, ya, seperti itulah, menghabiskan waktu di rumah. Namun banyaknya sih aku terkapar di kasur atau di sofa. Karena baru jalan sedikit, kepalaku pusing, badanku pun terasa sangat pegal. Ketika aku sedang menonton TV di sofa ruang tengah, mataku tak kuat lagi hingga aku terpejam. Kondisinya saat itu sore hari, sekitar jam 5 sore. Sampai aku melewati maghrib dengan tertidur. Tanpa sadar ketika bangun sudah jam 7. Itu pun aku masih terduduk di sofa. Ingin rasanya beranjak ke kamarku, tapi entahlah. Badan yang serba tidak enak ini membuatku malas kemana-mana. Saat itu aku memilih untuk duduk di sofa saja. Sampai dari kejauhan aku mendengar sesuatu. Suaranya seperti seorang perempuan Aku lalu berusaha bangun. Membuka mataku. Dan merenggangkan badanku. Kulihat ke sekitar. Sepi. Suara orang mandi sambil bersenandung itu mungkin hanya dalam mimpiku. Aku pun bangkit dari sofa menuju ke dapur untuk meminum segelas air. Dan ketika aku minum, astaga, terdengar suara posisiku sedang tidak tidur. Dan suaranya sangat jelas terdengar. Aku dekati pintu kamar mandi. Terdengar sangat jelas suara riak air. Seperti mengguyur badan. Suara gemas senandung orang dalam kamar mandi. Jelas ada orang di dalam kamar mandiku. Siapa? Refleks aku mengetuk pintu kamar mandi. Halo? Halo? Siapa di dalam? Ketika aku berpikir mungkin ini pertanyaan bodoh. Jelas tidak ada orang lain di rumah ini selain aku. Aku pun langsung membuka pintu kamar mandi dan tidak ada siapa-siapa. Lantai kamar mandinya kering. Bak mandinya pun tidak beriak. Sama sekali tidak basah. Aneh. Perlahan aku tutup lagi pintu kamar mandi. Dan kali ini di atas langit-langit terdengar seperti ada suara orang yang berlari. Iya, menginjak langit-langit rumahku. Suara seperti langkah lari orang, karena tidak mungkin tikus seperti itu bunyinya, atau bahkan kucing. Terdengar berlarian di atasku, terus kesana kemari. Aku pun mengambil handphoneku dan coba menelpon orang tuaku. Namun saat itu panggilanku tidak tersambung. Orang tuaku berada di luar jangkauan. Astaga, apa malingnya? Rumahku tidak berlantai dua. Dan di atas langit-langitku ini genting. Segala pertanyaan muncul di kepalaku saat itu. Apa gini? Hanya halusinasiku karena demam ya. Aku pun kembali mengecek semua pintu. Semua pintu terkunci rapat. Di ruang tengah aku nyalakan TV. agar tidak terlalu sepi. Lalu aku kembali ke kamar. Aku menutup kamarku. Suara TV di luar masih terdengar dari kamarku. Dan tak berapa lama, suara TV-nya hilang. Seperti dimatikan. Aku buka pintu kamar, sedikit mengintip ke arah ruang tamu. Benar saja, TV-nya mati. Perlahan kututup lagi pintu kamarku, dan aku menguncinya. Jantungku berdegup saat itu. Pikiranku campur aduk. Apakah ini orang jahat atau... Sampai ketika aku masih berpikir di atas tempat tidurku, tiba-tiba saja tempat tidurku bergoyang, bergerak ke kiri dan ke kanan. Seperti ada yang menggerak-gerakannya. Aku langsung turun dari tempat tidurku dan beranjak ke dekat pintu. Ketika aku lihat ke arah tempat tidurku, hanya tempat tidurku saja yang bergerak-gerak. Seperti ada yang menggerak-gerakkan tempat tidurku, tapi aku tidak bisa melihatnya. Tempat tidurku bergerak-gerak sendiri. Sedangkan sisanya, bahkan lampu gantung di kamarku pun tidak bergerak. Kini aku beranjak keluar dari kamar. Aku masih melihat tempat tidurku yang bergerak sampai akhirnya tempat tidurku berhenti bergerak. Aku melihat ke arah sekitar. Kini kulihat pintu kamar mandi yang tadinya kututup kini terbuka. Dan kali ini terlihat ada air yang berceceran di lantai. Bukan langkah kaki, tapi air itu berceceran di lantai, keluar dari arah kamar mandi menuju ke arah dapur. Perlahan aku pun mengintip ke arah dapur. Dan astaga, badanku kaku terpaku ketika kulihat di dalam dapur itu ada satu sosok perempuan, pucat, rambutnya panjang, memakai baju putih, sekujur tubuhnya basah. Rambutnya yang basah itu membuat rambutnya terlihat lepek dan rambutnya menutupi seluruh wajahnya. Iya, sosok itu terlihat basah kuyuk. Dari wajahnya yang bisa kulihat hanya dari bagian hidung ke mulut. Namun bentuk hidungnya pun tidak seperti manusia pada umumnya. Aku hanya bisa terpaku diam. perlahan memutari meja makan di depanku. Aku pun coba memejamkan mataku, tapi entahlah, saat itu badanku terasa sangat kaku. Hampir tak bisa kugerakkan apapun. Hanya bisa melihat sosok itu terus berjalan berputar-putar di dapur dengan senandungnya yang mengerikan. Sampai sosok itu pun berhenti dan mengarah tepat di depanku. Dan perlahan-lahan sosok itu menghilang. Dan aku langsung bisa menggerakkan badanku. Saat itu aku langsung menelpon Om Tegar. Apakah Om Tegar bisa datang ke rumahku saat ini juga? Mendengarku kepanikan, Om Tegar pun bersedia datang. Singkat cerita, Om Tegar hadir. Dia memeriksa kondisiku. Demamku sangat panas. Wajahku sangat pucat. Saat itu Om Tegar memegang leherku, leher belakang, pundakku. Ketika dia memegang leherku, aku bereaksi. Bulu kuduku berdiri, merinding. Om, ini kenapa, Om? Om Tegar pun berkata padaku bahwa aku ketempelan. Dia bilang sakitku tidak kunjung sembuhkan. Ini bukan gara-gara penyakit. Demam, pusing, sakit kepala yang kualami, ini berasal dari sosok yang menempel padaku. Dia pun bertanya padaku, mulai kapan aku sakit dan sebelumnya dari mana? Aku pun bilang, sebelum sakit aku ada acara sekolah. Saat itu di sekolahku, aku kumpul bersama anggota OSIS untuk merencanakan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan tahun depan. Saat itu kondisinya sedang hujan, sangat deras, sehingga kami pulang agak larut dari sekolah. Kami sempat memesan kopi dari ojek online. Ketika itu tak sengaja temanku menjatuhkan kopinya hingga ke lantai. Saat itu aku pergi ke belakang sekolah untuk mencari penjaga sekolah, berniat meminjam lapel. Namun karena saat itu penjaga sekolah sedang tidak ada, aku pun mencari lapel itu ke salah satu ruangan. Ruangan yang biasanya disimpan alat-alat kebersihan. Saat itu kulihat ruangannya sangat gelap. Dalam kondisi hujan dan gelap, aku coba menyalakan saklar lampu. Dan akhirnya aku nyalakan. Setelah aku temukan lapelnya, aku pun bergegas kembali ke kelas. Beberapa waktu kemudian ketika mau pulang, aku bertemu penjaga sekolah. Sebelum aku berkata, penjaga sekolah bilang siapa yang tadi pergi ke ruangan. masih bersih. Kau bilang aku dan dia lantas berkata kenapa lampunya dinyalakan. Ya aku berkata karena gelap. Penjaga sekolah itu pun hanya geleng-geleng. Dan dia hanya bilang lain kali jangan dinyalain lampunya. Sudah. Karena hujan tak kunjung reda saat itu, aku pun terpaksa menerobos hujan dan akhirnya sakit. Namun ternyata penyebab sakitku bukan dari kehujanan, melainkan ada satu sosok perempuan yang tinggal di sana, di dekat ruang kebersihan itu, yang tidak suka jika lampunya dinyalakan. Makanya dia mengikutiku. Ketika sampai di sini, mungkin dia merasa nyaman, sehingga tetap terus berada di sini dan dalam kondisi yang tepat. Dia pun menunjukkan wujudnya padaku. Itu yang bisa kudapat dari Om Tegar, yang ternyata dia sedikit mengerti hal-hal seperti ini. Om Tegar pun membersihkanku. Dan ajaibnya, ketika Om Tegar membersihkan sosok yang menempel padaku itu, pusingku hilang, bahkan demamku pun mereda. Aku tiba-tiba saja sembuh. Sebuah hal yang tidak masuk akal, tapi ini benar adanya. FM Ardan Radio, Ardan for all here to connect. Ya, kita ada untuk semua dan kita ada untuk menyambungkan, membuat koneksi di mana mungkin kamu yang punya pengalaman ingin di-share, kita lah menjadi wadah dan tempatnya insan muda. Terima kasih selama 2023 sudah selalu setia untuk mendengarkan Nightmare Side. Dan di tahun yang baru ini, 2024, semoga Nightmare Side bisa selalu memberikan cerita-cerita, pengalaman-pengalaman terbaik untuk didengarkan oleh kamu. Dan yang pasti terima kasih untuk pengirim cerita malam hari ini, yang beberapa ternyata hampir semua tidak mau disebutkan pengirimnya siapa. Gak apa-apa. Jadi kalau kamu ingin mengirim cerita, mau pakai nama samaran pun tidak jadi masalah, insan muda. Kamu tinggal tulis aja nanti di emailnya. Sekali lagi, untuk pengalaman seramnya bisa kamu kirim melalui email ke nms@ardanradio.com. Saya Dimasa, pembaca cerita dan narator. Ada Adin sebagai pembaca cerita, ada Dimasa dan Guntur sebagai penyadur cerita juga. Produser Guntur, sound designer ada Jova Aldi dan Berlan Maulana pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di Nightmare Side minggu depan.